إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله. Kita lanjutkan syarah penjelasan terhadap ayat-ayat yang telah kita baca. Dan di antaranya ayat yang terakhir adalah ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-A'raf ayat 33. Allah berfirman, "Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bighairil haqq wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultana." وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Katakan, sesungguhnya yang diharamkan oleh Rabbku adalah fahishah, dosa-dosa yang tampak maupun yang tidak tampak. وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ, dan kezaliman, pelanggaran. وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا, dan agar kalian jangan berbuat syirik menyekutukan Allah yang Allah tidak turunkan padanya sultan, bukti-bukti. Wa antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, dan agar kalian jangan berbicara apa yang kalian tidak punya ilmunya. Ini ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf dikatakan dalam syarahnya oleh Syekh Muhammad Khalil Harras di dalam syarah Al-Aqidah Wasithiyah. Beliau mengatakan rahimahullah, kalimat qul innama harrama ila akhirih ini adalah adatu hasrin tufidu ikhtisasul asya. Ini namanya adat al-hasr. Adat al-hasr adalah salah satu bentuk untuk menyatakan sesuatu itu terbatas pada ini, pada satu perkara atau pada sekian perkara. Dikatakan dalam Al-Quran dan dalam bahasa Arab, innama, kalimat innama yang sering diterjemahkan hanya saja. Ini maknanya adalah hasr, mengurung hanya masalah ini, yang lain tidak. Jadi kalau kalimatnya innama harrama rabbi, artinya yang diharamkan oleh Rabbku hanya ini. Kemudian dikatakan, fayufham anna man adaha min at-tayyibat fahuwa mubah. Kalau innama harrama rabbi al-fawahish, hanya saja yang diharamkan oleh Rabbku adalah yang jelek-jelek, yang dosa, yang zalim, maka yang selain itu dari kebaikan-kebaikan, maka itu adalah halal. Atau semua perkara-perkara yang mubah, maka itu boleh. Kama afadatul ayah allati qablaha, sebagaimana disebutkan di dalam ayat yang sebelumnya. Maka yang diharamkan hanya yang disebut di dalam ayat ini. Yang pertama al-fawahish, innama harrama rabbiya al-fawahish. Al-fawahish bentuk jamak dari fahishah, yakni sesuatu yang jelek dan kejelekannya dipahami oleh fitrah, dipahami oleh akal, dan memang diharamkan oleh syariat. Itu namanya fahishah. Wa hiya al-fi'la al-mutanahiya fil qubh, sesuatu perbuatan yang kejelekannya sudah mencapai puncaknya atau kejelekannya sudah sangat jelas. Dikatakan mutanahiyah artinya sudah sampai batasnya atau melampaui batasnya. Dikatakan wa khassaha ba'dhum bima tadammana syahwah wa ladzah min al-ma'asi. Sebagian para ulama mengkhususkan yang namanya fahisyah adalah dosa-dosa yang kaitannya dengan syahwat. Makanya di dalam Al-Qur'an disebutkan fahisyah sering bermakna zina atau liwat, homo atau yang sejenisnya. Maka kata para ulama bahwasanya yang namanya fahisyah adalah dosa-dosa yang kaitannya dengan syahwat. Khassaha ba'dhum bima tadammana syahwah wa ladzah min al-ma'asi, seperti zina, seperti liwat wa nahwihima, min al-fawahish adh-dhahirah, dan lain-lainnya dari fahisyah-fahisyah yang sangat jelas, wa kal-kibri wal-'ujub wa hubur-riyah. Demikian pula disebut fahisyah adalah kesombongan, bangga diri, suka untuk menjadi pemimpin, yang senang untuk mendapatkan kepemimpinan. Ini semua juga fawahish. Bedanya kalau yang tadi zahir, tampak, sedangkan yang ini tidak tampak. Kesombongan di dalam hati, bangga diri juga dalam hati, hubur riasah itu juga dalam hati. Tapi yang keluar dari mulutnya, dari perbuatannya, seakan-akan dia adalah ingin sesuatu yang baik. Saya ingin memimpin supaya saya bisa menegakkan dakwah Islamiyah. Padahal urusannya adalah hawa nafsu. Dia ingin dan suka untuk menjadi pemimpin. Ikhwan ibn a'azakumullah, dikatakan di sini oleh Muhammad Khalil Harras bahwasanya fahisyah berarti bisa dalam bentuk yang lahir, bisa dalam bentuk yang batin, bisa tampak, bisa tidak tampak. Dan sudah dijelaskan pula bahwa fahisyah adalah perkara yang kejelekannya sudah sangat jelas, yang kalau kita lihat hukum-hukum positif pun mereka dalam keadaan menunjukkan bahwa itu adalah jelek. Hati-hati manusia yang masih normal, akal-akal manusia yang masih normal pasti akan mengatakan bahwa perbuatan ini jelek. Itu fahisyah. Kemudian yang kedua, wal itsma dan izim. Izim lebih aam, lebih umum daripada fahisyah. Kalau izim adalah dosa, faminhum man fassarahu bimutlaqil ma'siyah, maka para ulama di antara mereka ada yang menafsirkan bahwa izim adalah mutlaqil ma'siyah, segala bentuk maksiat. Fayakunul murad, maka jadilah yang dimaksud ma dunal fahisyah, dosa-dosa lain selain fahisyah. Wa minhum man khassahu bil khamri, dan di antara manusia, di antara ulama ada yang menafsirkannya khusus masalah khamr, minuman keras. Fa innaha juma'ul ithm, karena sesungguhnya minuman keras itu adalah kumpulan dari segala macam dosa. Jadi orang kalau sudah dia mabuk, sudah minuman keras atau narkoba, maka dia akan berbuat dosa-dosa yang berikutnya, dosa yang lain. Tetapi yang benar adalah tentunya ithm adalah segala dosa yang selain fahisyah tadi, atau bahkan termasuk juga di dalamnya fahisyah. Berarti fahisyah adalah ithm, tapi ithm belum tentu disebut fahisyah. Jadi fahisyah itu adalah dosa-dosa yang sudah sangat jelas jeleknya menurut akal dan perasaan dan menurut kebiasaan manusia, seperti zina dan liwat dan sejenisnya, atau yang berkaitan dengan syahwat, mengumbar hawa nafsu. Adapun izim adalah segala macam bentuk dosa. Perbuatan-perbuatan dosa bisa saja dia dalam bentuk fahisyah seperti tadi, bisa juga dalam bentuk lain, dalam bentuk yang dikira oleh orang-orang itu adalah perkara yang baik, misalnya ternyata dia dosa. Atau dikira itu adalah perbuatan yang merupakan hiburan, ternyata dia dosa. Ini izim. Yang am, segala macam yang dilarang oleh Allah adalah dosa. Yang ketiga, al-baghy bighairi al-haq. Setelah disebutkan fahisyah dan yang kedua izin, yang ketiga al-baghy bighairi al-haq. Fa huwa tasalluq wal i'tida' 'ala an-nas min ghairi an yakuna dhalika 'ala jihati al-qisas wal mumatsalah. Al-baghy adalah kezaliman, kejahatan pada orang lain tanpa kebenaran. Di sini berarti berbeda dengan yang pertama dan kedua dari sisi kerugiannya. Kalau orang minum khamr, yang dirugikan dirinya sendiri. Berzina, maka yang dirugikan dirinya sendiri. Kalau tidak dalam keadaan memperkosa, maka yang dirugikan adalah dirinya. Kemudian dosa-dosa yang dikatakan babi, ini adalah dosa yang mengandung korban, seperti mendolimi seseorang, membunuh seseorang, atau merampas hak seseorang, merampas harta seseorang. Ini disebut babi, al-babi atau kedoliman bighairi hak. Bukan karena qisas, bukan karena hukum qisas seorang pembunuh dibunuh, bukan pula karena hukum balas al-udhun bil-udhun wal-ain bil-ain. Ini juga termasuk yang diharamkan, dan ini lebih besar daripada yang pertama dan kedua, karena pertama dan kedua adalah secara zalimun linafsih, zalim pada dirinya sendiri, sedangkan yang tiga ini adalah zalim kepada orang lain, sehingga bertaubatnya pun selain bertaubat kepada Allah, dia harus meminta maaf kepada orang yang terzalimi. Ini lebih susah daripada yang pertama, yaitu dia harus meminta maaf dan meminta ridhonya kepada orang yang terzalimi. Wa tusyriku billahi ma lam yunzil bihi sultana. Lebih besar lagi adalah engkau menyekutukan Allah apa yang Allah tidak pernah turunkan dalilnya, tidak pernah turunkan buktinya. Wa harrama an ta'budu ma'a Allahi ghairah. Diharamkan oleh Allah untuk mensekutukannya dan berbuat syirik. Wa tataqarrabu ilaihi bi ayyi naw'in min anwa'il ibadat wal qurbat. Allah melarang kita untuk taqarrub kepada selainnya, yakni mendekatkan diri dengan bentuk-bentuk ibadah kepada selain Allah. Seperti doa, dilarang berdoa kepada selain Allah. Wa nadhar, dilarang bernazar kepada selain Allah. Wadzabah, menyembelih, dilarang menyembelih untuk mempersembahkan kepada selain Allah. Wal khauf war raja, rasa takut dan harap, tidak boleh kepada selain Allah. Wa nahwu dzalika mimma yajib an yukhlas fihi, dan lain-lainnya dari perkara-perkara yang tidak boleh kecuali untuk Allah dan harus dimurnikan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Yang seorang hamba semestinya yukhlis qalbahu wa yuslim wajhahu lillah, yang semestinya dia mengikhlaskan hatinya hanya untuk Allah dan menyerahkan wajahnya hanya untuk Allah. Wa harrama an tattakhidhu min dunihi subhanahu awliya, dan melarang pula untuk mengambil wali-wali selain Allah, lindung-lindung selain Allah. Wa yusarrifuna lahum min ad-du'a'i ma lam ya'dhan bihi Allah, dan dilarang pula menganggap seseorang menjadi wali yang bisa membuat syariat atau punya hak syariat untuk mereka yang Allah tidak pernah mengizinkannya dalam ibadah ataupun dalam muamalah. Yani hak tashri, hak pembuatan syariat, penentuan syariat, mana halal, mana haram, itu adalah hak Allah semata, hak Allah saja, dan barang siapa yang mengakui ada selain Allah yang berhak membuat syariat, dan bisa, boleh membuat syariat, maka dia pun telah berbuat syirik. Kama fa'ala ahlul kitab ma'al ahbar wa rahbah. Seperti kaum Nasrani dan Yahudi, ahlul kitab, mereka melakukannya kepada pendeta-pendeta mereka dan ulama-ulama mereka. Mereka menganggap bahwa ulama'nya dan ahli ilmunya dan ahli ibadahnya itu berhak membuat syariat. Boleh mengharamkan yang halal dan boleh menghalalkan yang haram. Haitsu ittakhadhuhum arbaban min dunillah. Di mana mereka mengambilnya sebagai rab-rab selain Allah, sebagai tuhan-tuhan selain Allah. Dalam masalah pensyariatan, fahallu ma harramallah, akhirnya pendeta-pendeta tadi menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan, tetapi pengikutnya tetap mengikutinya dan menganggap memang pendeta ini memiliki hak tasyri'. Ini pun syirik, walaupun tidak ada bentuk sujud, walaupun tidak ada bentuk rukuk kepada pendetanya, tetapi mereka telah menyembah pendetanya. Ketika ditanyakan oleh seorang sahabat Adi bin Hatim, kama ruwiya, "Ya Rasulullah, kami tidak pernah sujud kepada pendeta dan kami tidak pernah menyembah pendeta itu." Yani menyembah dalam artian umum, yaitu sujud, ruku, beribadah. Maka kata Rasulullah, "Bukankah mereka mengharamkan apa yang dihalalkan Allah? Kemudian kalian ikuti?" "Naam," kata dia. "Bukankah sebaliknya dia menghalalkan apa yang Allah haramkan juga diikuti?" "Iya, itulah ibadah kalian kepada pendeta-pendeta tadi." Berarti apa yang dilakukan oleh mereka adalah kesyirikan dalam bentuk memberikan hak tasyri', memberikan hak pensyariatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dosa yang berikutnya lagi, yaitu wa antaqulu, kalau dikatakan masih yang tadi juga, bahwa syirik tadi malam yunazzil bihi sultan, ini adalah qaidun li bayanil waqi', ini adalah keterangan untuk menjelaskan kenyataan yang terjadi, bukan syarat. Kalau diterjemahkan mungkin kita akan mengira bahwa itu adalah syarat, karena kalimatnya jangan berbuat kesyirikan yang tidak ada dalilnya. Titik. Terus berpikir, berarti ada kesyirikan yang ada dalilnya, kan begitu? Jangan melakukan kesyirikan yang Allah tidak pernah turunkan dalilnya. Jadi kesyirikan yang ini enggak boleh. Kalau kesyirikan yang lain boleh. Ini pemahaman yang keliru, karena dia tidak menyangka bahwa kalimat ulama lam yunazzil bihi sultana itu bukan syarat. Jangan berbuat syirik yang kayak gini, bukan. Tetapi bayanul waqi', menerangkan kenyataan. Ini namanya at-tubayan, qaidun li bayanil waqi', untuk menjelaskan kenyataan bahwa yang namanya syirik kenyataannya tidak ada dalilnya. Yang namanya syirik, siapapun berbuatnya syirik apapun, kalau ditanya apa hujahnya, apa dalilnya, mereka enggak punya dalil. Yang menyembah kubur, apa dalilnya? Oh, adanya adalah perantara. Bukan, apakah ada ayat atau hadis, apakah Allah pernah turunkan kitabnya untuk menyuruh yang demikian. Ini kan dalam rangka cinta kepada orang soleh. Oh iya, cinta kepada orang soleh. Yang Allah turunkan dalilnya dalam Quran kayak apa? Dalam hadis seperti apa? Enggak ada. Malam yunazzil bihi sultana, Allah tidak pernah menurunkan hujjah, enggak pernah menurunkan dalilnya untuk mereka. Berarti ini bukan syarat, tetapi maknanya adalah menerangkan kenyataan bahwa yang namanya syirik tidak pernah ada hujjahnya, tidak pernah ada dalilnya. Selalu alasannya adalah akal-akalan semata atau kebiasaan nenek moyangnya, kebiasaan orang-orang dulu, atau ikut-ikutan. Masyarakat begitu, ya saya begitu. Tanpa ada hujjah sama sekali. Ini kenyataan yang terjadi pada kesyirikan. Fa inna ma kulla ma ubida, fa inna kulla ma ubida aw ittabi'a aw uti'a min dunillahi qad fa'ala bihi dhalika min ghairi sultan. Kenyataannya memang semua yang diibadahi selain Allah atau yang diikuti selain Allah atau yang ditaati selain Allah, maka dia dalam keadaan melakukan sesuatu min ghairi sultan, tanpa ada perintah, tanpa ada hujjah. Baik, dosa yang berikutnya, wa antaqulu ala Allah, dan agar kalian jangan berbicara atas nama Allah bi ghairi ilmin, tanpa ilmu. Di sini Ibnu Qayyim, nanti akan kita baca ucapannya, menyatakan bahwa larangan-larangan ini dari mulai yang rendah sampai yang tinggi. Dosa-dosa, kemudian kezaliman, kemudian kesyirikan, kemudian berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Yaitu, pembicaraan atas nama Allah tanpa ilmu adalah lancangnya seseorang mengatakan Allah mengharamkan ini, Allah mengharamkan ini, ini tidak boleh kata Allah, ini boleh kata Allah, ini harus kata Allah. Selalu kalimatnya kata Allah, kata Allah, kata Allah, dalam keadaan dia tidak punya ilmu dan dia tidak mengerti, sehingga dia terjatuh ke dalam kedustaan atas nama Allah. Ini a'zam dzunub, sebesar-besar dosa, dan bahkan lebih besar daripada kesyirikan. Fa huwa babun wasi' jiddan, dan bentuknya atau babnya sangat luas. Sangat luas sekali. Yadkhul fihi kullu khabarin 'anillahi bila dalil. Mencakup segala macam berita-berita atas nama Allah yang tanpa dalil, tanpa hujjah. Karena bima asbatahu, seperti meniadakan apa yang telah Allah tetapkan atau menetapkan apa yang Allah tiadakan. Au isbat ma nafa, au ilhad fi ayatihi, atau dia menyimpang menyeleweng dalam masalah ayat-ayat Allah dengan mentahrifnya, dengan merubahnya, dengan mentakwilnya kepada makna-makna batil, dengan menyeretnya kepada makna-makna yang salah. Ini semuanya adalah berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Yani ketika baca ayat dia tarik kepada makna yang jauh, makna yang batil, sehingga mengatakan ayat ini tafsirnya begini, padahal batil. Ini berbicara atas nama Allah bila ilmin. Kata Al-Allamah Ibn Qayyim rahimahullah di dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in, wa qad harrama Allahu al-qawla 'alayhi bighairi 'ilmin, dan Allah telah mengharamkan agar kita jangan berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Dalam berfatwa misalnya, dalam memutuskan satu perkara. Wa ja'alahu min a'zamil muharramat, dan Allah jadikan larangan ini sebesar-besar larangan. Dikatakan bal ja'alahu fil martabatil 'ulya minha, bahkan Allah jadikan larangan ini larangan yang paling tingginya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat tadi, qul innama harrama rabbi al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batana wal baghya bighairi 'ilm wa an tusyriku billahi ma lam yunzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Dalam ayat ini kata Muqayyim, rattabal muharramat arba'a maratib, Allah mendudukkan urutan dosa atau urutan larangan itu empat tingkatan. Wa bada'a bi ashaliha wa huwa al-fawahish, dimulai dari yang paling rendahnya yaitu fahishah. Fahishah itu sudah disebutkan zina dan apa yang mendekatinya. Jadi semua yang mendekati zina ini adalah dosa-dosa. Wa dhanna bima huwa ashad tahriman, kemudian naik kepada yang lebih besar lagi yaitu dosa-dosa dan kedzaliman-kedzaliman. Tsumma thallath bima huwa a'zam, kemudian menentukan martabat yang ketiga yang lebih besar lagi yaitu syirk, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Tsumma rabba'a, kemudian mengempatkan, menentukan peringkat yang keempat, berarti yang lebih tinggi lagi, yaitu engkau berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Qala a'zamu tahriman min dzalika kullih, berarti yang terakhir ini yaitu berbicara atas nama Allah tanpa ilmu adalah sebesar-besar dosa, asyadda tahriman wa a'zamu tahriman, yang paling haram dan paling besar keharamannya, yaitu al-qaul 'ala Allahi bila ilmin, yaitu berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Wa hadza ya'ummul qaul alaihi subhanahu bila ilmin fi asma'ihi wa sifatih, dan berarti di sini mengandung di dalamnya ucapan atas nama Allah adalah ucapan tentang sifat-sifat Allah, nama-nama Allah, perbuatan-perbuatan Allah tapi tanpa ilmu. Wa fi dinihi wa syar'ihi, atau berbicara tentang agama Allah, berbicara tentang syariat Allah tanpa ilmu. Ikhwani fillah a'azakumullah, demikian kata Ibnu Qayyim dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in, bahwasanya dosa berbicara atas nama Allah tanpa ilmu a'zamu muharramat, sebesar-besar keharaman, lebih besar daripada kesyirikan. Ini mengerikan sekali karena sama-sama kufur. Orang yang berdosa atas nama Allah kufur. Kata Allah begini padahal dusta. Kata Allah demikian padahal dusta. Ini adalah a'zamu al-muharramat. Oleh karena itulah para ulama sangat keras sikapnya kepada orang-orang yang model seperti ini, lancang berbicara atas nama Allah tanpa ilmu, selalu mengatakan begini adalah kata Allah, kata Allah, kata Allah, dalam keadaan tidak memiliki ilmu. Selalu berbicara ini halal, ini haram, juga tanpa ilmu, dalam keadaan dia mengatasnamakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kalau salah, kalau jelek ucapannya, orang-orang akan mengatakan bahwa ini, apakah ucapan Allah seperti ini? Artinya Allah yang dipertaruhkan oleh dia. Ini pendapat Nabi Nabi Nabi sangat berbahaya. Maka kalau ada seorang yang mengatakan Allah menyatakan atau Allah berfirman, maka sesuatu yang disampaikan adalah harus kepastian ada dalam Al-Quran, dari kepastian diucapkan oleh Rasulnya, dari kepastian pula tafsir dari para ulama yang sudah muttafaqun alaih, sudah disepakati oleh para ulama sejak salafus saleh, sejak para sahabat dan para tabi'in wa tabi'ihim. Inna khalifuddin a'azakumullah, ayat yang mengandung 4 peringkat dosa yang ternyata diakhiri dengan dosa yang paling besar, yaitu dosa berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Nasallahu alaihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Iya, tapi yakin kalau itu dari Quran. Yakin dari hadis yang sahih. Ya, apa-apa. Jadi kata kalimat bila ilmu itu adalah dia sama sekali enggak tahu. Jadi sengaja-sengaja dia bilang begitu. Nah, itulah yang lebih besar dari syirik. Imma ngira-ngira, wa imma dia berdosa sengaja. Seperti ahli dalal, ahli bid'ah itu kan sebagiannya ada sudah kafir. Seperti Syiah Rafidhah, seperti ingkar sunnah. Ini mereka berdusta atas nama Allah. Sebab dia menyampaikan agama ini Islam tuh kayak gini, bukan kayak kalian yang tunggal-tunggal cuma tembok. Ini berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Kalau kita lihat dia tidak menyembah Ba'al. Iya kan? Ingkar sunnah ini apa menyembah kuburan, menyembah batu, menyembah selain Allah? Tidak kan? Mereka merasa menyembah Allah. Berarti kenapa mereka dikafirkan? Kan dia tidak berbuat syirik. Ada perbuatan yang lebih besar dari itu. Yaitu dia berbicara atas nama Allah tanpa ilmu.